Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya karim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib ihwatal iman, a'zanillahu wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali bacaan kita terhadap kitab Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin, yang mana kita masuk kepada pembahasan tentang Harbul Fijar, peperangan yang pertama kali diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ini adalah merupakan peperangan yang ghairudini, peperangan yang tidak didasarkan karena agama, tapi peperangan yang sifatnya membela kabilah, ya, suku. Baik, tafadhal Iqra Mas Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad Al-Khudri Baik rahimahullahu taala, Harbul Fijari. Walamma balagot sinuhu alaihi salatu wassalamu 20 sanatan hadara Harbal Fijari. Wa hiya harbun kanat baina Kinanata wa ma'aha Quraisyun wa baina Qaisin. Baik. Berkata di sini al-muallif rahimahullahu taala, walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalam 20 sanatan hadara harbal fijari. Ya, tatkala usia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 tahun, Nabi ikut dalam peperangan yang dikenal dengan Harbul Fijar. Ya, dinamakan dengan Harbul Fijar karena peperangan ini terjadi pada bulan haram. Ya, fafajaru fihi, mereka melakukan hal yang terlarang. Ya, asalnya perang di bulan haram itu terlarang, maka fafajaru fihi, hingga dinamakan dengan Harbul Fijar. Dan Harbul Fijar ini adalah harbun kanat baina Kinanata wa ma'aha Quraisy wa baina Qais Ilan, ya. Jadi peperangan ini terjadi antara kabilah Kinanah yang bersekutu dengan Quraisy serta dengan lawannya yaitu Qais Ilan. Artinya peperangan ini adalah merupakan peperangan antar suku, peperangan antar kabilah, ya, untuk membela adanya kezaliman yang terjadi kepada suku, satu orang dari suku kemudian dibela oleh suku yang lain. Pokoknya ini adalah merupakan peperangan yang ghairudini, bukan peperangan yang dibangun di atas agama, tapi peperangan untuk membela kesukuan. Ya, kita tahu yang namanya manusia itu Allah ciptakan syu'uban wa qabaila, ya, berbangsa kemudian berkabilah, dan fanatik kesukuan itu udah ada dari zaman dahulu. Nah, makanya banyak terjadi peperangan, pertumpahan darah untuk membela suku. Dan itu diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qoblal bi'sah, sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama syirah tidak mencantumkan ya Harbul Fijar ini, ya, karena ini adalah peperangan yang tadi, peperangan karena kesukuan. Seperti misalnya Abul Fida Ibnu Katsir tidak membawakan Harbul Fijar ini dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rusul. Kemudian juga dalam kitab Fiqhus Sirah Syekh Az-Zaidan itu tidak dibawakan tentang Harbul Fijar ini. Ya, karena ini adalah peperangan kesukuan. Ya, tidak termasuk dalam jihad fisabilillah. Taib. Wasababuha annahu kana lin Nu'man ibn al-Munziri malikul Arabi bil Hirah tijaratun yursiluha kullu amin ila suqin uqadha lituba' alahu. Ya, jadi sebabnya sababuha annahu kana lin Nu'man ibn al-Munzir, ya, malikul Arabi bil Hirah. Bil Hirah itu adalah nama tempat yang mana di saat itu dikuasai oleh Nu'man ibn al-Munzir yang dikenal dengan Malikul Arab, ya. Nu'man ibn Munzir, Malikul Arab ini memiliki barang dagangan yang biasanya setiap tahun dikirim ke Pasar Ukaz. Jadi Pasar Ukaz itu adalah pasar musiman. Ya, pasar musiman, pasar yang diadakan satu tahun sekali. Dan juga pada Pasar Ukaz ini biasanya ada event perlombaan syair ya. Jadi syair terbaik itu akan digantung di Ka'bah. Makanya ada namanya mu'allaqat. Di antaranya adalah mu'allaqat Zuhair ibnu Abi Salma. Ya, itu diperlombakan di Ukaz. Makanya orang-orang Arab itu rami pada saat musim pasar Ukaz ini. Jadi semua kabilah datang di situ untuk menawarkan dagangan mereka. Kemudian juga ada event perlombaan tentang syair, kemampuan berbahasa Arab yang dibanggakan oleh mereka. Jadi kebiasaan Nu'man ibn al-Munzir, Malikul Arab ini, setiap kali ada pasar Ukaz, maka dia selalu mengutus atau mengirim barang dagangannya ke sana untuk diperjualbelikan. Tayib. Wa kana yursiluha fi amanin rajulun dzi man'ati. Rajulin fi amani rajulin. Fi amani rajulin dzi man'ati wa syarfi. Dzi man'atin wa syarafin. Dzi man'atin wa syarafin fi qaumihi liyujizaha. Fajalasa yawman wa indahu al-baradu ibn Qaisin al-Kinani wa kana fatikan khali'an khala'ahu qaumuhu likathrati syarrihi wa urwatu ibn Utbah ar-Rahali faqala man yujizu li tijarati hadhihi hatta yublighaha uqadha yablughaha nam hatta yablughaha uqadha. Tayib. Di sini wa kana yursiluha fi amani rajulin ziman'atin wa syarafin fi qaumihi liyujizaha. Jadi Nu'man ibn al-Munzir ini mengutus barang dagangannya atau mengirim barang dagangannya di bawah ya jaminan atau pengamanan seorang yang memiliki kekuatan dan kemuliaan di tengah kaumnya, ya, supaya untuk dibawa ke pasar Ukaz. Pas pada saat itu ada di sisinya dua orang. Yang pertama itu Al-Barrat ibn Qais Al-Kinani dari Bani Kinanah. Kemudian juga ada Urwah ibn Utbah yang dari Bani Qais Ilan. Ya. Sedangkan Al-Barrat ibn Qais Al-Kinani ini disebutkan kana fatikan khali'an. Seorang yang mujrim. Fatikan itu mujriman, khali'an khabithan. Ya. Orang yang mujrim, orang yang buruk, makanya diusir oleh kaumnya likasrati syarrihi. Karena terlalu banyak keburukannya. Wa Urwatu ibn Utbah ar-Rahal. Kemudian yang kedua, orang yang kedua yang ada di sisi Nu'man ibn al-Munzir pada saat itu adalah Urwah ibn Utbah ar-Rahal. Ar-Rahal itu artinya orang yang sering berpergian, orang yang sering berpetualang, bolanglah istilahnya. Ya, ini Urwah ibn Utbah. Faqala, maka Nu'man ibn al-Munzir mengatakan, Man yujizu li tijarati hadhi hatta yablughaha Ukaz. Siapa yang bisa membawa barang dagangan saya ini ke pasar Ukaz? Ya. Siapa yang bisa membawa barang dagangan saya ini ke pasar Ukaz, kata beliau. Faqala al-Barrat. Lanjut. Faqala al-Barrat, ana ujizuha ala bani Kinanata. Faqala Nu'man, innama uridu man yujizuha ala nasi kullihim. Jadi Al-Barrat mengatakan ana ujizuha ala bani Kinanah. Saya akan membawanya kepada Bani Kinanah. Nanti biar Bani Kinanah yang menjualnya. Faqala Nu'man, maka Nu'man ibn al-Munzir mengatakan innama uridu man yujizuha ala nasi kullihim. Saya maunya barang ini dibawa ke semua orang, bukan hanya ke kabilah Kinanah. Jadi kalau Al-Barrat itu cuma bisa membawanya ke Bani Kinanah, sedangkan yang diinginkan oleh Nu'man ibn al-Munzir adalah barang dagangannya itu dibawa ke semua orang, tidak terbatas hanya pada Bani Kinanah. Faqala Urwah abaita la'na akalbun khali'un yujizuha laka ana ujizuha ala ahli syekhi syihi ya wal qaisumi min ahli najdi watihamati. Tayib. Faqala Urwatu, maka Urwah ibn Utbah mengatakan abaita la'na. Abaita la'na ini adalah peribahasa yang artinya ba'atta kullama istahaqqal madhammah. Jadi engkau telah mengambil tindakan yang tepat, gitu maksudnya. Ya, yang mana tindakan ini tidak akan memunculkan hal yang tercela nantinya, hal yang merugikan. Ini itu maksudnya abaital la'na di sini. Kemudian dia memberikan istifham ingkari, akalbun khali'un yujizuhalak, apakah engkau akan membiarkan anjing yang terusir ini yang akan membawa barang daganganmu? Maksudnya siapa? Al-Barat ibnu ya Al-Barat ibnu Qais Al-Kinani, itu yang dimaksud dengan akal bun Khali di sini. Ya, karena memang tadi Barat ibnu Qais Al-Kinani ini adalah orang yang mujrim, orang yang khabis, banyak keburukannya, makanya diejek atau dicela oleh Urwah dengan mengatakan akal bun Khali un yujizu halak. Apakah kamu akan membiarkan anjing yang terusir ini yang akan membawa barang daganganmu, wahai Nu'man ibnul Munzir? Maka dia mengatakan ana ujizuha 'ala Syekh wal Qaisum min ahli Najd wa Tahamah. Hai wa Tahamah, saya akan membawa barang daganganmu itu ke semua orang. Ya, ke semua orang, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Najd itu tempat yang di dataran tinggi, Tahamah itu tempat yang ada di dataran rendah. Jadi enggak hanya sebatas kepada Bani Kinanah saja. Faqala al-Baradu aw tujizuha ala Kinanata ya Urwah. Qala wa 'ala an-nasi kullihim. Al-Barrat menimpali, apakah engkau bisa membawanya ke Bani Kinanah wahai Urwah? Maka dijawab oleh Urwah, saya akan membawanya ke seluruh orang. Jadi enggak hanya kepada Bani Kinanah saja, tapi saya akan membawa barang dagangan Nu'man ibnul Munzir ke semua orang. Ya. Taib. Fa asarraha fi nafsihi wa tarabbasalahu hatta idza kharaja bitijarah. Nah, ini fa asarraha, fa'ilnya itu adalah Barat ibnu Qais. Jadi Barat ibnu Qais itu menyimpan sesuatu, maksudnya ada yang dirahasiakan dalam dirinya, maksudnya dendam, ya kemarahan yang dirahasiakan dalam dirinya. Wa tarabbasalahu, kemudian dia senantiasa mengintai, menguntit Urwah ibnu Utbah. Hatta idza kharaja bitijarah, tatkala Urwah ibn Utbah itu keluar untuk membawa dagangannya Nu'man ibn al-Munzir, qatalahu ghadra, maka Al-Barrat ibn Qais Al-Kinani membunuh Urwah ibn Utbah secara zalim. Jadi tadi udah ada apa, kebencian lebih dahulu, dendam lebih dahulu, kemudian diikuti, diintai sampai punya kesempatan, maka dibunuhlah Urwah ibn Utbah oleh Al-Barrat ibn Qais Al-Kinani secara zalim. Terus qatalahu ghadran, thumma arsalu rasulan yukhbiru qaumahu Kinanata bil khabari. Kemudian mereka ini maksudnya adalah Al-Barrat ibn Qais ya dan teman-temannya itu mengutus utusan kepada kabilahnya yaitu Kinanah tentang khabar pembunuhan yang dilakukan kepada Urwah ibnu Utbah, ya supaya Bani Kinanah itu waspada dari pembalasan atau tuntutan Qais Ilan, ya kabilah Qais Ilan yang merupakan kabilahnya Urwah ibnu Utbah. Wa yuhadziruhum Qaisan qauma Urwah. Ini jadi memperingatkan dari Qais, ya kabilahnya Urwah ibn Utbah. Wa amma Qaisun falam talbas ba'da an balagha hal khabaru an Hammad litudrika sa'roha. Ya. Jadi Qais Ilan ini tak lama setelah mendengar khabar ya kejahatan yang dilakukan oleh Al-Barrat ibn Qais yang membunuh Urwah ibn Utbah secara zalim, mereka hemat, ya punya keinginan yang besar untuk menuntut balas darahnya Urwah ibnu Utbah yang ditumpahkan secara zalim oleh Barat ibnu Qais ya, Al-Kinani. Terus hatta adraku Quraisyan wa kinanata binakhlatin faktatalu. Nah, jadi hatta adraku, maka mereka pun berjumpa, maksudnya berjumpa di medan perang dengan Quraisy serta Kinanah. Asalnya Al-Barrat ibnu Qais Al-Kinani, ya maksudnya pertikaian itu terjadi antara Bani Kinanah karena Quraisy itu adalah merupakan sekutu Kinanah, maka dia ikut serta dalam perperangan untuk melawan Qais Ilan, ya binahlah. Nahlah itu adalah tempat disebutkan di situ nomor 7, tempat yang ada di antara Mekah dan Taif. Fakta talu, maka terjadilah perperangan ya antara mereka. Walamma ashtadda al-ba'su wa hamiyat qaisun ihtamat quraisun biharamiha. Nah, ini sini walam mastaddal ba'su, tatkala perperangan semakin berkecemuk ya, berkecemuk maksud perperangannya semakin ganas gitu, wa hamiyat qais, dan qais ilan ini semakin istadda, semakin keras perlawanannya. Ihtammat Quraisy biharamiha, maka orang-orang Quraisy berlindung ya biharamiha, maksudnya Haramul Makki di sini, tanah haram, berlindung ke tanah haram hingga perperangan pun terputus ya, perperangan pun terputus. Wa kana fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut serta dalam perperangan ini dari suku Quraisy itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perperangan ini andilnya tidak langsung, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut. Ikut dalam artian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Harbul Fijar ini adalah mengumpulkan anak-anak panah yang terjatuh-jatuh, kemudian diberikan kepada paman-pamannya untuk dilemparkan kembali kepada musuh. Itu andil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Harbul Fijar ini. Tsumma anna qaisan qalu li khusumihim inna la natruku damma urwatin damma urwah famau'iduna uqadul ama al-muqbila. Jadi melihat orang-orang Quraisy itu berlindung ya ke haramnya, maka suku atau kabilah Qais qalu li khusumihim, berkata untuk lawannya, inna la natruku dama urwah, kita tidak akan pernah melepaskan darahnya Urwah, kami akan tetap menuntut darahnya Urwah, gitu kan. Famau'iduna ukadzal am al-muqbil, kalau begitu kita akan berjumpa lagi pada pasar Ukaz tahun depan. Ya, karena tadi kan perperangannya terputus disebabkan orang-orang Quraisy itu berlindung di haramiha, maka mereka mengatakan kami akan tetap menuntut darah Urwah dan kita akan berjumpa lagi atau berperang lagi pada pasar Ukaz tahun depan. Wansorofu ila biladihim yuharridu ba'duhum ba'do. Maka mereka orang-orang Quais, ya Quais ilan ini kembali ke negeri mereka masing-masing, terus memprovokasi satu sama lain ya untuk menuntut darahnya Urwah. Yuharridu itu memprovokasi, mengajak ya satu sama lain agar jangan pernah melupakan darah Urwah yang ditumpahkan secara zalim oleh Al-Barat ibnu Qais Al-Kinani ini. Falamma halal haulu jama'at Qaisun jumu'aha wa kanat ma'aha saqifun wa ghairuha. Ya, maka tatkala satu tahun telah berlalu, kan ini adalah Ukaz itu adalah pasar tahunan ya, pasar musiman. Setelah satu tahun berlalu, maka Qais mengumpulkan ya kelompoknya, bala tentaranya ikut serta dalam perang tersebut, atau dalam kelompoknya Qais ya sekutunya dari Bani Saqif dan yang lainnya, sedangkan Quraisy juga mengumpulkan kelompoknya dari Kinanah dan Ahabish. Ahabish itu wahum hulafa Quraisy ya, maksudnya hulafa Quraisy ini sekutu-sekutunya Quraisy yang lain selain Kinanah. Terus wa jama'at Quraisyun jumu'aha min Kinanata wal ahabis wa hum khulafa Quraisyin wa kana ra'isu bani Hashim Zubair ibn Abdul Muthalib wa ma'ahu ikhwatuhu Abu Talibin wa Hamzatu wal Abbas wa ibnu akhihi An-Nabiyul Karimu sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ra'is bani Hashim, ya ra'is bani Hashim, ya keluarganya Nabi maksudnya sallallahu alaihi wasallam, dipimpin oleh Zubair ibn Abdul Muthalib ya, bersama saudara-saudaranya di situ, Abu Talib paman Nabi, Hamzah pamannya Nabi, Abbas pamannya Nabi, wa bnu ahih dan saudara dari Abu Talib, saudaranya Hamzah, saudaranya Abbas, maksudnya Abdullah, anaknya Abdullah yaitu Nabi sendiri. Jadi ikut dalam kelompoknya Bani Hashim yang dipimpin oleh Zubair ibnu Abdul Muthalib itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Bani Hashim termasuk dari kabilah Quraisy. Terus wa kana ala bani Umayyah harbu bnu Umayyah. Nah, sedangkan dari Bani Umayyah, Bani Umayyah juga termasuk suku Quraisy ya, sukunya Abu Sufyan ya. Harbu bnu Umayyah, Ya, Harb ibnu Umayyah. Terus. Walahul qiyadatul ammatu limakanihi fi Quraisyin syarafan wasinnan. Nah, jadi yang memimpin Quraisy, ya secara umum, maksudnya Quraisy yang dipimpin oleh Harb ibnu Umayyah. Kenapa? Karena Harb ibnu Umayyah ini punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah orang Quraisy dan dari segi nasab serta dari segi usia, ya lebih tua. Lebih dituakan, maka pemimpin suku Quraisy dalam peperangan ini adalah Harbun ibnu Umayyah. Namun setiap bani, ya setiap keturunan Quraisy itu ada pemimpin-pemimpin khususnya. Seperti Bani Hasim dipimpin oleh Zubair ibnu Abdul Muttalib. Ya. Wa hakadza kana ala kulli batanin min butuni Quraisyin ra'isun summa tanajazu. Nah, wa hakadza fi kulli batnin min butuni Quraisy. Maksudnya dari semua keturunan Quraisy, ya, bani-bani itu, anak-anak Quraisy itu punya pemimpin-pemimpin tersendiri yang memimpin mereka ketika berperang. Namun secara umum suku Quraisy ketika peperangan Harbul Fijar ini dipimpin oleh Harb bin Umayyah. Ya. Bapaknya Abu Sufyan. Taib. Fakana yauman min asyaddi ayamil arabi haulan. Nah, jadi Harbul Fijar ini adalah merupakan hari yang paling menakutkan, hari yang paling mengerikan, hari yang paling mencekam di antara hari-hari peperangan Arab yang terjadi antar kabilah. Jadi peperangan antar kabilah pada masa jahiliyah itu adalah hal yang biasa. Udah sering hal kecil ya memicu peperangan antar kabilah. Dan yang paling parah atau yang paling mengecam itu adalah perang Harbul Fijar ini. Ya, peperangan antar kabilah. Terus walamma stuhilla fihi min hurmati Makkah allati kanat muqaddasata indal arabi sumiya yaumal fijar. Walamma stuhilla fihi min hurmati Makkah, tatkala ya kehormatan kota Makkah itu dihalalkan atau dinodai ya karena adanya peperangan pada saat itu, maka dinamakan dengan Harbul Fijar atau Yaumul Fijar. Dikata wazan fi'al, kital gitu kan, bermakna fajaru fihi, mereka melakukan hal yang tabu, hal yang terlarang pada saat itu sehingga dinamakan dengan Harbul Fijar. Ya. Jadi menodai kehormatan kota Mekah yang asalnya suci. Ya, menurut orang-orang Arab pada saat itu enggak boleh ada pertumpahan darah, tapi itu dilanggar. Hal tabu itu dilanggar, maka mereka dinamakan fajaru fihi, melakukan hal yang sifatnya fajir, yang tabu, hingga dinamakanlah peperangan ini dengan Harbul Fijar. Taib. Wa kadatid dairatu taduru ala Qaisin hatta hazama ba'du qabailiha walakin adrakahum manda'a. Ya. Manda'al mutaharibaini lisulhi ala an yuhsu qatlal fariqain. Jadi wa kanat ad-da'iratu taduru ala Qais. Ya, awalnya ya kemenangan itu berpihak kepada kabilah Qais ilan. Hatta in hazama ba'du qaba'iliha. Hingga sebagian kelompoknya itu mulai runtuh atau mulai terkalahkan, tumbang satu demi satu, ya, maka mereka mulai mundur. Walakin adrakahum man da'a al-mutaharibaini lisulhi. Namun pas ya Qais ini hampir dipukul mundur, ada salah seorang yang memiliki pemikiran yang cemerlang di antara mereka, menyeru untuk melakukan suluh, perdamaian di antara dua kebelah pihak. Disebutkan di situ orang itu adalah Utbah ibnu Rabi'ah, ya salah satu pemimpin yang ada di Qais, ya Bani Qais, yaitu Utbah ibnu Rabi'ah menyeru untuk melakukan suluh perdamaian, ya yaitu ala an yahsu qatlal fariqain, untuk menghitung korban yang terbunuh dari dua kelompok, berapa korban yang terbunuh dari Qais ilan, berapa korban yang terbunuh dari suku Quraisy dan Kinanah, itu dihitung. Baik. Faman wajada qatlahu aktsara akhadha diyata zaidi. Ya, maka barang siapa yang mendapatkan ya korban yang lebih banyak, dia mengambil diat yang lebih banyak. Fakanat li Qaisin ziyadatun akhadhu diyataha min Quraisyin. Jadi Qais korban dari pihak Qais'ilan itu lebih banyak hingga mereka mendapatkan diat yang lebih banyak dari Quraisy. Wa ta'hadu biha Harb ibn Umayyah. Ya. Wa rohana li sadadiha waladahu Abu Sufyan. Nah, ini. Harb ibn Umayyah yang merupakan pemimpin suku Quraisy ketika perperangan tersebut berjanji untuk menunaikan diat ya kepada Qais'ilan tadi, dan beliau Harb ibn Umayyah ini menjadikan putranya Abu Sufyan sebagai jaminan hingga nanti dia melunasi diat yang harus dibayar kepada Qais'ilan. Ini menunjukkan ya tekad orang-orang Arab itu untuk yang namanya tepat janji itu luar biasa. Karena ya nepat janji itu adalah merupakan akhlak yang terpuji di tengah-tengah orang jahiliyah. Jarang kita temukan orang-orang jahiliyah, maksudnya orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang ingkar janji. Nah, makanya contohnya di sini Harb ibn Umayyah sampai menjadikan putranya Abu Sufyan sendiri sebagai jaminan ya nanti sebelum melunasi apa diat yang akan diberikan kepada Qais'ilan tadi. Terus wa hakadha antahat hadhil harbu lati katsiran ma tashbahu hurubal arabi tabda'uha sagiratul umuri hatta allafallahu baina qulubihim wa azaha anhum hadhihi dalalati bintishari nuril islami bainahum. Wa hakadha antahat hadhil harbu lati katsiran ma ya tushbihu hurubal arab ya. Beginilah akhir dari peperangan Harbul Fijar ini. Ia berakhir dengan suluh perdamaian, yang mana peperangan Harbul Fijar ini hampir serupa dengan peperangan-peperangan Arab yang lainnya, ya. Yang mana diawali dengan hal-hal kecil, kemudian terjadilah pertumpahan darah. Ya, ini namanya perang kesukuan, ya, perang antar suku. Dan itu adalah hal yang tercela. Ya, makanya perang yang terpuji di dalam Islam itu adalah untuk li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas patokan orang mati syahid, jelas patokan orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah li'la kalimatillah, bukan karena membela suku, bukan karena membela negara. Ya makanya disebutkan di sini hatta allafallahu baina qulubihim, hingga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka dengan Islam, wa adza'anhum hadhihi dhalalah, dan Allah menghilangkan dari mereka kesesatan ini, maksudnya berperang karena membela suku, ya ta'assub, ya fanatik kesukuan ini membuat mereka saling menumpahkan darah, dan ini adalah merupakan kesesatan. Dengan datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua ini dan menjadikan satu-satunya perperangan yang mendapatkan predikat syahid atau gelar syahid, yang mendapatkan surga, dijanjikan surga, itu adalah perang fi sabilillah. Yang dimaksud dengan fi sabilillah itu adalah man qatala litakuna kalimatullahil ulya, barang siapa yang berperang supaya kalimatullahil ulya, Islam yang dibela, tauhid yang dibela, itu yang perang yang dipuji, bintisari nuril Islam bainahum, dengan tersebarnya cahaya Islam di antara mereka. Ya, baik, lanjut Hilful Fudul. Tsumma qala musannif rahimahullah hilful fuduli wa inda ruju'i quraishin min harbil fijari tada'u li halfil fuduli fatamma fi dari abdillah ibni judan at-tamimi ahadu ru'usai quraishin. Nah, sekarang hilful fudul ini ikhwan sebenarnya terjadi itu punya sebab, yaitu ada seorang laki-laki dari Bani Zabit, ya dari kabilah Zabit dari suku Yaman, datang ke kota Mekah membawa barang dagangannya untuk dijual di kota Mekah. Maka dibelilah oleh seseorang yang bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Jadi ada seorang yang bernama Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini membeli barang dagangan dari laki-laki yang berasal dari kabilah Zabit dari Yaman ini. Hanya saja Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini tidak menunaikan haknya, tidak mau membayar sesuai dengan kesepakatan kepada orang yang dari Bani Zabit ini. Maka orang yang dari Bani Zabit ini datang ya kepada orang-orang Quraisy, kepada pembesar Quraisy pada saat itu yang ada di forum forum khusus ya, pembesar-pembesar Quraisy yang mana mereka sedang rapat di rumahnya Abdullah ibn Jad'an At-Tamimi. Di situ dia minta pertolongan supaya orang-orang Quraisy mau menolong dia menuntut haknya kepada Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Tapi orang-orang Quraisy pada diam pada saat itu, enggak ada yang memberikan jawaban. Sampai akhirnya laki-laki ini naik ke bukit, ya, ke bukit Abi Qubais, naik kemudian berteriak mengatakan, kalian adalah orang-orang Quraisy, orang-orang yang mulia secara nasab, tapi ketika saya meminta pertolongan atas kezoliman Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, tapi tak ada seorang pun di antara kalian yang mau menolongku. Akhirnya tadi yang dari Bani Hashim, yaitu siapa namanya tadi? Dari Bani Hashim, pemimpin Bani Hashim ketika Harbul Fijar. Bukan itu Bani, dari Bani Umayyah. Zubair ibnu Abdul Muttalib berdiri. Ya, berdiri langsung mengatakan, wahai kalian, ya orang-orang Quraisy, apakah kalian akan membiarkan kezaliman, ya, di tanah kalian, di negeri kalian? Maka semuanya berdiri, ya, dari kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib, Ibni Abdul Manaf, Bani Asad, dan yang lainnya berdiri melakukan perjanjian. Perjanjian yang mana mereka berjanji tidak akan pernah membiarkan ada kezaliman di kota Mekah, baik itu terhadap orang Quraisy atau orang lain, ya, tanpa atau diabaikan begitu saja dan tidak diberikan pertolongan. Kalau ada kezaliman, mereka akan pasang badan membantu orang yang terzalimi tersebut hingga haknya diberikan. Itu janji antara pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Dan ini adalah hal yang sangat mulia. Ya, ketika ada kezaliman, maka mereka tidak akan membiarkan kezaliman itu merajalela. Artinya mereka akan berupaya untuk menolong yang terzalimi hingga haknya diberikan, baik itu dari kalangan Quraisy ataupun orang-orang lain. Dinamakanlah perjanjian ini dengan Hilful Fudul. Ya. Wa kana al-mutahallifun di situ. Wa kana al-mutahallifuna Bani Hashimin wa Bani Muthalib ibn Abdi Manafin wa Bani Asad ibn Abdil Uzza wa Bani Zahrata ibn Kilab wa Bani Zahrata ibn Kilab wa Bani Taim ibn Murrah. Nah, semuanya itu min butuni Quraisy. Ya, semuanya itu dari keturunan Quraisy. Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Asad, ya, Bani Zuhrah, Bani Taim, itu semuanya dari butun Quraisy. Tahalafu wa ta'aqadu. Tahalafu wa ta'aqadu alla yajidu bi Makkah mazluman min ahliha aw min ghairihim min sa'irin nasi ila qamu ma'ahu. Jadi mereka berjanji, ya, bersumpah, kalau ada orang terzalimi di kota Mekah, baik itu dari penduduk kota Mekah atau selain penduduk kota Mekah, maka mereka akan membelanya hingga haknya ditunaikan. Itu janji orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan ini adalah janji yang sangat mulia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, ya, kalau saya disogok, ya, dengan humrun na'am untuk tidak hadir dalam perjanjian tersebut, maka saya akan menolaknya. Saya akan lebih memilih datang kepada perjanjian tersebut karena mulianya perjanjian ini untuk membela orang-orang yang terzalimi. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, unsur ahokal zalim wal mazlum, tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang terzalimi. Yang zalim dengan menahan tangannya agar tidak melakukan kezaliman lagi, yang mazlum dibantu supaya haknya ditunaikan. Ya, baik, lanjut. Hatta tarudda ilaihi muzlimatuhu. Mazlamatuhu. Hingga ditunaikan haknya tadi. Jadi hak yang dirampas, hal yang dizalimi itu ditunaikan kepada dia. Wa qad hadara hadzal hilfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a a'mamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam perjanjian ini bersama paman-pamannya tadi. Wa qala ba'da an syarrafahu Allahu birrisalati. Jadi Hilful Fudul itu qabla al-bi'sah. Ya. Kemudian setelah bi'sah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Laqad syahidtu ma'a ummati hilfan fi dari Abdullah ibn Jud'an ma uhibbu an li bihi humron na'ami walau du'itu bihi fil islami La'ajabtu. Nah, jadi dibandingkan dengan humrun na'am unta, ya maksudnya unta yang terbaik, kekayaan yang terbaik, dengan perjanjian hilful fudul ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memilih ikut hilful fudul daripada mendapatkan harta yang mewah tadi. Makanya walau du'itu bihi fil Islam la'ajabtu. Nah, seandainya saya diseru, ya pas Islam udah ada, Islam udah tersebar pada saat itu, maka saya akan ikut hadir. Walaupun mereka itu orang-orang yang kafir, gitu kan? Karena ini adalah hal yang terpuji, yang diakui oleh Islam, yaitu menolong orang-orang yang terzalimi. Dan ini akhlak yang mulia yang akan disempurnakan selanjutnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Wadzalika li'annahu alaihi salatu wassalamu mab'utsun bimakarimil akhlaqi. Wa hadza minha. Dan ini jadi dan ini termasuk ya, termasuk akhlak yang mulia. Tadi apa? Membantu orang yang terzalimi. Waqad aqarra dinul islami katsiran minha. Nah, kemudian hal ini diakui oleh Islam. Ya. Jadi membantu orang yang terzalimi ini akhlak yang mulia yang kemudian diakui dan diajarkan oleh Islam selanjutnya. Makanya Nabi pernah mengatakan unsur ahoka al-zalim wal-mazlum. Bahkan Allah sendiri mengatakan ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu bainakum. Aku mengharamkan kezaliman pada diriku, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya, inna allaha ya, apa ya, lanjut biar cepat, udah azan. Yurshiduka ila hadza qawluhu alaihi salatu wasalam buistu li utamima makarimal akhlaq. Nah, ini dalilnya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Di antaranya adalah tadi membantu orang yang terzalimi. Wa qad da'a bihadzal hilf kathiruna fa ansafu. Ya. Jadi banyak yang diseru, banyak yang menyeru kepada perjanjian ini dan mereka akhirnya adil. Nah, akhirnya berlaku adil lagi, tidak melakukan kezaliman setelah adanya hilful fudul ini. Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hilful fudul ini, namun kita tidak bisa sebutkan pada saat ini karena udah azan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita sebutkan fikih-fikih yang ada dalam hilful fudul atau faedah-faedah yang ada dalam hilful fudul ini insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.